Qala rahimahullahu ta'ala fa in qila fama balu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaqqafa fi amriha. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja pada saat berita ini tersebar, tuduhan bahwa Aisyah berzina yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin dan orang-orang yang ikut serta dalam penyebarannya. Kok kenapa Rasulullah tinggal diam saja? Wasa'ala anha, dan bertanya tentang Aisyah. Bertanya kepada Barira, bertanya kepada Ali, bertanya kepada Usama, bertanya kepada sahabat yang lainnya tentangnya. Wa bahatha wa stasyara wa huwa arafu billah. Beliau mencari tahu, beliau musyawarah dengan sahabatnya, padahal beliau paling kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa manzilatuhu indahu, dan kedudukan beliau di sisi Allah. Wa bima yaliku bihi, dan apa yang pantas untuk beliau. Wa hala qala subhanaka hadza buhtanun adzim. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan subhanaka hadza buhtanun adzim? Kenapa justru para sahabat, tokoh-tokohnya yang mengatakan hadza buhtanun adzim? Kama qala fudala'us sahabah. Baik. Karena kondisi para sahabat yang merupakan tokoh pada saat itu sangat mengenali Rasulullah, sangat mengenali kedudukan beliau, sangat mengenali Aisyah. Sampai mereka mengatakan dan memastikan bahwa tidak mungkin terjadi tuduhan itu. Berita itu adalah dusta. Sehingga keluar kepastian dari mereka dengan ucapan subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci engkau ya Allah. Hadza buhtanun adzim. Berita yang tersebar ini adalah kebohongan yang sangat besar. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja? Fal jawabu, maka jawabannya adalah anna hadza min tamamil hikamil bahirati allati ja'ala Allahu hadhihi alqissata sababan laha wa imtihanan wa ibtila'an li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Anna hadza min tamamil hikmah. Dengan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk kesempurnaan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hikmah yang sangat agung. Allati ja'ala Allahu hadhihi alqissata sababan laha. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kisah ini sebagai sebab untuknya. Wa imtihanan, sebab untuk Aisyah. Wa imtihanan wa ibtila'an li rasulih sallallahu alaihi wasallam, sebagai ujian dan cobaan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa li jami'il ummah, dan sebagai ujian dan cobaan untuk seluruh umat. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Li yarfa'a bi hadhihi al-qissah aqwaman wa yada'u akharin. Kenapa Allah mengadakan kisah ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi ini ada? Allah menjadikan Aisyah tertinggal, walhasil bertemu dengan Sofwan, akhirnya berjalan bersama, dalam artian Sofwan menuntun unta itu dan Aisyah ada di atasnya. Kemudian muncul berita-berita dusta dari kalangan orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Kenapa Allah menghendaki kejadian ini? Ternyata Allah menghendaki kehendak yang sangat agung berupa hikmah di balik kejadian ini. Barakallahu fikum. Dan Allah mengekalkan, barakallahu fikum, kisah ini dalam Al-Qur'an. Dan senantiasa dibaca setiap generasi sampai hari kiamat. Untuk apa? Liyarfa'a bihadhil qissati aqwaman wa yada'u akharin. Untuk Allah SWT angkat dan muliakan satu kaum dengan kisah ini. Dan Allah rendah hinakan sebagian yang lainnya. Yang mengatakan hada subhanaka hada buhtanu azim. Mereka-mereka lah yang ditinggikan, dimuliakan oleh Allah SWT. Dan yang mengatakan bahwa Aisyah tetap adalah pezina. dialah yang dihinakan dan direndahkan. Sampai sekarang ini dua kelompok ini ada. Ila yaumina hada, sampai hari ini dua kelompok ini ada. Barakallahu fikum. Orang yang menyatakan kesuciannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan bersihnya dia dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah mukminun. Sementara orang-orang munafikin dan orang-orang kafarah dari kalangan Syiah dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum, tetap menuduh Aisyah sebagai pezina. Sampai sekarang ini merupakan keyakinan mereka. Subhanallah. Liar ba'di hadhil qissah aqwaman wa yadaw akharin wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wa imana. Dengan kisah ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan orang-orang petunjuknya dan imannya. Wala yazidudz zalimin illa khasara, dan Allah tidak menambahkan untuk orang-orang zalim kecuali kerugian. Waqtada tamamul imtihani wal ibtilai ay an hubisa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahyi syahran fi sya'niha. Waqtada tamamul imtihan, dan menjadi keharusan kesempurnaan ujian dan cobaan untuk Rasulullah dan untuk umat sekaligus. An hubisa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahyi syahran. Dan sejak awal mula kejadian itu sampai satu bulan yang akan datang, satu bulan setelahnya, tidak ada wahyu sedikit pun yang turun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Jibril yang membawa wahyu. Satu bulan. Subhanallah. La yuha ilaihi fi dhalika syai. Tidak ada wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litatimma hikmatuhu allati qaddaraha wa qadaha. Untuk sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan dan tetapkan. Wa tadhharu ala akmalil wujuh, dan agar supaya ujian dan cobaan ini nampak betul sempurna sebagai ujian. Wa izdadul mu'minuna shadiquna imana, dan orang-orang yang beriman akan ditambah imannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika imannya itu adalah iman yang jujur. Wa sabatan 'alal 'adli was-sidq, dan Allah tambahkan kekokohan, barakallahu fikum, di atas kejujuran dan keadilan. Wa husnul dhanni billahi wa rasulihi, dan Allah wa husnul dhanni, dan Allah tambahkan untuk orang-orang beriman itu baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ahli baitihi wa ahla baitihi wasiddiqina min ibadihi, dan persangkaan baik mereka terhadap Rasulullah dan keluarganya, wasiddiqin, dan orang-orang jujur dari kalangan hambanya. Ini untuk orang-orang yang beriman. Wa yazdadul munafiquna ifkan wa nifaqa, sementara orang-orang munafikin semakin tambah kemunafikan mereka dan semakin tambah kedustaan mereka. Wa idhiru li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lil mu'minina sarairahum, dan Allah SWT menampakkan untuk rasulnya dan untuk orang-orang beriman rahasianya orang-orang munafikin, terbongkar. Dengan ujian ini nampak sudah. Sebagaimana dikatakan para ulama, ada orang-orang memiliki tipe sama seperti babi. Tidak suka yang bagus-bagus. Tidak suka yang baik-baik. Sukanya yang jelek-jelek. Ketika itu adalah suatu yang bagus, dia biarkan. Dia lewati. Tapi ketika itu yang jelek, maka dia akan senang. Artinya ketika ada kebaikan pada orang lain, dia tidak membicarakannya dan dia tidak senang dengan kebaikan itu. Ketika muncul kesalahan, ketergelinciran, kealpaan, maka itulah yang akan dijadikan kesempatan untuk barakallahu fikum memojokkan, untuk merendahkan, menghinakan, untuk menyalah-nyalahkan. Nah, sifat inilah yang dimiliki oleh para munafikin. Semua kebaikan kaum mukminin tidak ada yang dia senangi. Dia diamkan, tidak pernah dia bangga, tidak pernah dia senang dengan kebaikan-kebaikan itu. Berikut ada celah sedikit saja. Kealpaan, kekurangan, ketergelinciran betul-betul dibesar-besarkan. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini, sampai akan datang, jadi trending topic, jadi viral. Padahal masalahnya sepele. Barakallahu fiik. Padahal masalahnya kecil. Seandainya husnudzon yang dipakai. Tapi husnudzon tentunya muncul karena latar belakang mereka adalah orang-orang baik. Maka yang ada adalah husnudzon mestinya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi inilah yang Allah kehendaki. Dengan adanya kejadian-kejadian ini sangat nampak siapa yang munafikin. Barakallahu fikum. Dengan adanya ujian dan cobaan ini, orang-orang munafik ini semakin nambah kemunafikannya, semakin tambah kedustaannya. Dan nampak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin rahasia mereka Allah nampakkan. Baik. Walitatimma al-ubudiyah al-muradah min as-siddiqah wa abuha wa abiha. Dan agar supaya sempurna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari Aisyah dan ayahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Baik. Wa tatimmu ni'matullahi 'alaihim. Dan semakin sempurna pula nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga yang penuh berkah ini. Wa litashtadd al-faqah war-raghba minha. Wa min abawaiha. والانتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, cobaan kepada satu kaum, apa? Untuk Allah sempurnakan nikmat itu untuknya. Jangan dikira bahwa Allah menimpakan musibah pada seseorang atau pada satu kaum halas bahwa Allah SWT benci terhadap mereka. Belum tentu. Boleh jadi karena Allah SWT mencintai mereka. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza ahballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah SWT mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji dan mencobanya. Ketika dia diuji, apa yang terjadi? Ketika dia memang betul-betul orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya, apa? Itashtaddal faqa war raghbah, agar supaya semakin kuat ketergantungan dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terpuruk, ketika kita terhimpit oleh musibah, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itulah nikmat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita mintai dan tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Baik. Itulah kebaikan. Semakin butuh iftikar ila Allah wa dhulli lahu, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul dhanni bihi, dan semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajalahu, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yanqati raja'uha minal makhluqin, dan agar supaya harapannya semuanya terputus dari semua makhluk. Hanya satu harapan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan nikmat. Dan inilah yang dikatakan nikmat oleh para ulama ketika kita ditimpa musibah. Kalau ini yang terjadi, maka inilah nikmat yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Inilah nikmat yang sesungguhnya. Masya Allah. Baik. Musibah memang mengiris hati. Pedih, perih, sakit. Tapi kondisi yang seperti ini tidaklah kita dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tabii'i, manusiawi, alami. Yang kita dicela atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap kita setelah itu. Pada saat kita berbicara barakallahu fikum, dan pada saat kita bersikap, apa yang kita lakukan? Kalau kita istirja, barakallahu fikum, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenikmatan. Akan berubah musibah tadi menjadi nikmat. Barakallahu fiik. Akan tetapi ketika yang muncul adalah sumpah serapah, makian, celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka disitulah dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Barang siapa yang ridha dengan takdir yang Allah tetapkan atasnya berupa musibah, malapetaka, ujian dan cobaan, dan dia ridha dengan itu, maka Allah akan meridai dia. Dan inilah sesuatu yang sangat luar biasa. Wa man sakhita falahu sukht, dan siapa yang tidak senang, barakallahu fikum, dengan ujian dan cobaan ini, maka Allah akan membencinya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa hamba itu kembali kepadanya dengan cara menimpakan sesuatu untuk sedikit dari musibah. Barakallahu fikum. Sedikit dari musibah. Dia mungkin agak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agak jauh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah sedikit saja untuknya agar supaya dia sadar dan dia kembali. Subhanallah. Ketika seorang lalai, lama lalai dia, seakan-akan semua apa yang dia dapatkan betul-betul hasil usaha dia, kerja keras dia. Dia belajar, semangat belajar untuk mencari dunia. Bekerja dia, bisnis dia. Dia membangun perekonomiannya sampai mapan dan melimpah. Kemudian dia mendidik anak-anaknya juga, mengusahakan agar supaya anak-anaknya juga berhasil dalam dunianya sama seperti dia. Anaknya pun sudah berangkat ke luar negeri sekolah. Sekolah urusan dunia. Dan memang anak-anaknya adalah orang-orang yang cerdas. Sudah klop. Belum sampai ke tanah air, dia sudah ditawarkan pekerjaan dan kedudukan dalam satu perusahaan. Dengan gaji yang luar biasa. Dan sang ayah pun senantiasa berbangga dengan anaknya, bangga dengan dirinya. Ketika mungkin bertemu dengan kawan-kawannya, dia senantiasa membanggakan sambil menceritakan tentang kesuksesan dia dan kesuksesan anak-anaknya. Begitu anaknya datang, turun dari pesawat, berangkat dia menuju rumahnya, terjadi kecelakaan. Anaknya meninggal dunia. Disitulah kondisi dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia sadar, dan baru sadar dengan itu. Selama ini ada orang-orang yang memperingatkan dia, mengingatkan dia, menasihati dia, tidak mempan. Nanti dengan kematian putranya yang sangat dia banggakan, baru dia sadar. Sadar dia bahwa anaknya meninggal dunia, dan dia pun bakal meninggal dunia. Dari sejak saat itu, dia baru mulai kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki agamanya. Mungkin selama ini dia lalai, sholat pun tidak dia lakukan pun itu terkadang, agama pun diabaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dia untuk kembali dengan ujian dan cobaan, dan itulah sesungguhnya nikmat ketimbang nikmat yang telah dia dapatkan selama ini. Subhanallah. Baik. Inilah yang Allah inginkan dari kita hamba-hambanya ketika kita terpuruk, kita ditimpa musibah, ujian dan cobaan, kita putuskan semua ketergantungan kita kepada makhluk dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa tai'asu min husulin nusrati wal faraj ala yadi ahadin minal khalq. Dan agar supaya kita putus asa dari munculnya bantuan jalan keluar dari siapapun, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kita harapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongannya, jalan keluarnya, bantuannya. Walihada taib wafat hadal maqam haqqahu. Oleh karena itu sempurnalah kedudukan ini, haknya. Baik. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kejadian ini, dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kehendaki di baliknya. Baik. Mungkin selama ini masih samar orang-orang munafikin ketika bersama dengan orang-orang mukminin, tapi Allah tidak senang kondisi itu. Tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali harus terbedakan mana yang mukmin, mana yang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Maka Allah liyadara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-thayyib." Allah tidak ingin membiarkan orang-orang mukmin bersama dengan yang lainnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan mereka, memisahkan yang baik dan yang jelek. Memisahkan antara orang mukminin dan orang-orang munafikin dengan ujian-ujian ini. Baik. Kesempurnaan ujian untuk Rasulullah, kesempurnaan ujian untuk Aisyah dan kedua orang tuanya, kesempurnaan ujian untuk kaum mukminin. Walihada wafat hadhal maqam haqqahu lamma qala abuha qumi ilayhi wa qad anzalallahu alayhi bara'ataha fa qalat wallahi la aqumu ilayhi wa la ahmadu illa Allah huwa alladhi anzala bara'ati. ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Aisyah putrinya, "Kumi ilaih, berdirilah engkau wahai Aisyah, datanglah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad anzalallahu alaihi bara'ataha." Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tentang bersih sucinya Aisyah dari tuduhan-tuduhan keji orang-orang munafikin. Faqalat, apa kata Aisyah? Wallahi la aqumu ilaihi. Demi Allah aku tidak akan berdiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahmadu illallah, dan aku tidak akan pernah memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala bara'ati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan firman-Nya menyatakan tentang bersih sucinya aku dari tuduhan-tuduhan itu. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa aidan. Jadi itu hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak komentar sedikit pun tentang kondisi Aisyah. Tidak membela-belanya dan seterusnya, barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh barakallahu fikum. Subhanallah. Kecuali mungkin ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alimtu min ahli illa khaira." Ketika beliau minta udzur di hadapan para sahabatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali kebaikan." Wa idzan wa ka fa kana min hikmati habsil wahyi syahra. Dan juga termasuk dari hikmah tertahannya wahyu selama satu bulan dari sejak kejadian itu. Annal qadiyata muhsisat wa tamahhasat wastashrafat qulubul mu'mina azama istishraf ila ma yuhihi Allahu ila rasulih biha. Kenapa sampai satu bulan? Apa yang Allah inginkan di balik tertahannya wahyu selama satu bulan? Annal qadiyata muhisat wa tamahhasat. Allah menghendaki bahwa kejadiannya memang sudah sempurna. Nampak siapa yang baik dan nampak siapa yang jelek. Barakallahu fikum. Tidak setengah-tengah. Betul-betul nanti selesai nampak segala sesuatunya. Sempurna. Wastasyrafat qulubul mu'minin, disertai dengan rasa kerinduan sangat, keinginan yang sangat besar dari kalangan mukminin, istisyraf, azam istisyrafin ila ma yuhillah. Sangat besar harapannya. Mereka sangat menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah ini? Wa tatalla'at ila dhalika ghayatut tatallu'. Tatallu' itu mencari-cari tahu. Tip, kapan sih datangnya? Tip, kapan datangnya wahyu ini? Kapan? Berharap sangat. Mereka sangat ingin apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan melalui wahyunya. Fawafal wahyu ahwaja ma kana ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla baitihi. Maka datanglah wahyu dalam kondisi sangat-sangat butuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau terhadap wahyu itu. Wasiddiq wa ahlu. Demikian juga sangat butuhnya Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan keluarganya. Wa ashabul mu'minun, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman semuanya sangat-sangat butuh, rindu. Fa warada alaihi murud al-ghaythi 'ala al-ardi ahwaja ma kanat ilaihi. Maka persis sama keadaannya tanah yang sangat kritis. Ibarat pohon itu sudah mulai layu. Barakallahu fiik. Sudah mulai layu. Tapi belum mati. Kondisi paling kritisnya. Kemudian langsung dihujani dengan hujan yang sangat segar. Tidak nunggu sampai besok. Seperempat jam sampai setengah jam. Anda akan melihat pohon itu kembali segar seperti sedia kala. Anda pernah lihat kondisi ini? Terkadang tanaman antum di rumah mungkin lupa kesiram karena mungkin berangkat dari beberapa hari, sementara antum terbiasa menyiramnya dua kali sehari, ya apa namanya, dua hari sekali atau tiga kali sehari, apa tiga hari sekali. Jadi, Anda berangkat ternyata satu pekan baru pulang. Tanaman itu depan rumah kritis, layu sudah. Begitu Anda siram, langsung mekar, langsung segar ulang. Inilah kondisi yang terjadi pada para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik. Seperti itu pula. Fawaqa'a minhum a'zama wa mawqi' wa altafahu. Wasurru bihi atam masrur. Fawaqa'a minhum a'zama mawqi' wa altafahu. Langsung wahyu itu menyirami dada-dada mereka, hati-hati mereka. Betul-betul mengena. Semua orang paham kisahnya, tahu berita itu, dan mereka sangat butuh wahyu yang menceritakan tentang kondisi sesungguhnya. Barakallahu fiik. Dada-dada mereka terbuka sangat untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun, masya Allah, betul-betul memenuhi kalbu mereka. Wasurru bihi atam masrur, dan mereka sangat-sangat bergembira. Wa hasala lahum bihi ghayatal hana, dan mereka pun mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Falau atla Allahu rasuluhu ala haqiqatil hali min awwali wihlah wa anzala alwahya ala alfawri bidhalik lafatat hadhihi alhikam wa adhafaha bal adhafu adhafiha. Seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wahyunya dan membeberkan hakikat kejadian sesungguhnya dari awal kejadian, barakallahu fikum, mungkin setelah datangnya Sayyid Sofwan menuntun unta itu yang ada di atasnya Aisyah, kemudian orang mulai bercerita, langsung turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, selesai cerita. Barakallahu fikum. Tidak ada hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Barakallahu fiik. Mentah. Baik, ahkam sangat banyak berkenaan dengan kisah ini. Barakallahu fiik. Akhlak, didikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini melalui kisah ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ja'u bil ibti usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Sungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta ini adalah sekelompok dari kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian anggap bahwa ini adalah kejelekan dan keburukan untuk kalian. Coba kalau sudah gunjang ganjing ini selama satu bulan, barakallahu fikum, sampai hampir terjadi perkelahian antara para sahabat gara-gara kejadian ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa khairul lakum. Bahkan kisah ini di baliknya ada kebaikan yang sangat banyak untuk kalian. Subhanallah. Seandainya saja wahyu diturunkan di awal kisah, awal mulai munculnya dan tersebarnya berita-berita itu, barakallahu fikum, lafatat hadhihi al-hikam, maka akan hilang hikmah-hikmah yang Allah kehendaki, bahkan lipat-lipat kalinya. Subhanallah. Taib, masya Allah, tabarakallah. Ini hikmah di balik kejadian itu. Dan ingat kembali lagi bahwa musibah untuk menjadikan ringan beban, barakallahu fikum, dengan musibah yang menimpa kita, jangan kita tengok pada musibahnya itu saja, tapi tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di balik musibah itu. Mungkin selama ini zikir kita kurang, dengan musibah itu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa kita selama ini kurang, dengan Allah menimpakan musibah semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini berharapnya kita kurang, dengan musibah itu senantiasa kita hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Dengan musibah itu semakin dekat kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan itulah nikmat yang sesungguhnya. Sehingga seorang dari kalangan salafus saleh, barakallahu fikum, meninggal putranya. Tidak lama setelah selesainya pemakaman, dia pun keluar dalam kondisi memakai pakaian yang indah. Selesai mandi dan barakallahu fikum, memakai minyak di kepalanya. Orang-orang pun mengingatkannya, "Hei, fulan, kenapa engkau berlaku bersikap seperti ini? Engkau menampakkan kegembiraan padahal anakmu baru saja meninggal dunia." Baik. Kata orang ini, "Kenapa aku tidak bergembira? Kenapa aku tidak senang? Sementara Allah telah menjanjikan untuk aku 3 keutamaan besar, yang satunya saja itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya." Apa itu? Dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang yang dikena musibah, ditimpa musibah, kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, "Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairan minha." Baik. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Salawat, pujian-pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Baik. Wa rahmah, Allah merahmatinya. Dan yang ketiga, Allah akan memberi petunjuk untuknya. Satu ini saja lebih baik untuknya daripada dunia dan seisinya. Kenapa aku tidak bergembira? Subhanallah. Ini yang kita cara pandang, barakallahu fikum. Cara pandang yang menjadikan sikap kita berbeda-beda dalam menghadapi musibah, ujian dan cobaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita betul-betul menjadi hamba-Nya yang saleh. Billahuna subhanahu wa ta'ala.